Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnatil amidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Tak lupa pula di awal sini kita pesankan kepada kaum muslimin dan muslimat di hari yang berkah ini untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan beberapa ulama yang meninggal di masa kekuasaan Al-Hakim ya. Di masa kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah yang berkuasa di Mesir, di mana telah kita bahas beberapa orang para ulama yang wafat di masa kekuasaan beliau. Kita sudah jelaskan begitu panjangnya masa kekuasaan beliau sehingga banyak sekali ulama-ulama yang besar yang wafat di masa beliau tersebut. Itu di masa khilafah Al-Hakim bi Amrillah yang pelanjut dari penguasa Bani Abbasiyah di ibu kotanya yang berpindah itu di Mesir atau Kahirah. Taib, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang sekilas biografi Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan ini kita akan bahas sekilas tentang biografi Imam Nawawi, yang mana beliau ini adalah sangat masyhur ya, terkenal, fenomenal ya, di kalangan para ulama-ulama dan juga di kalangan orang awam ya, terkhusus tentunya bagi mereka yang mengakui diri mereka sebagai orang yang mengikuti salah satu madhab yang empat, yaitu madhab Imam Syafi'i, karena beliau merupakan salah satu tokoh ya, dari madhab Imam Syafi'i. Beliau bukan hanya pakar dalam ilmu fikih juga, tapi pakar juga dalam ilmu hadis ya, dan bahasa. Ini diantara yang membuat beliau sangat berpengaruh sekali dalam pembahasan madhab Imam Syafi'i, sehingga banyak sekali rujukan-rujukan para ulama mengembalikan kepada pendapat-pendapat beliau, karena pendapat-pendapat beliau tidak hanya berdasarkan kias semata, tapi lebih memilih pendapat-pendapat yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan kenal dulu sekilas biografi beliau, mulai dari nasab beliau atau garis keturunan beliau, ya, nama beliau. Pembahasan ini kita ambil dari kitab murid beliau sendiri, Ibnu Attar, dalam bukunya Tuhfatut Talibin fi Tarjamah Imam Nawawi Muhyiddin. Ya. Nah, maka dalam kitab ini berarti ini langsung dari murid beliau Ibnu Attar ini menjelaskan ya beberapa kisah tentang beliau insyaallah. Yang pertama, nasab beliau, garis keturunan beliau adalah beliau dikunai Abu Zakaria. Beliau dikenai Abu Zakaria, tetapi beliau tidak menikah. Ya, beliau tidak punya istri. Beliau sampai meninggal belum menikah. Jadi Imam Nawawi ini tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri, karena beliau memang sebelum meninggal belum pernah menikah. Tapi para ulama ya biasa memberikan kunyah walaupun tidak punya anak. Dibolehkan sebenarnya juga ketika Nabi SAW memanggil seseorang anak yang masih remaja dengan gelar ya Aba Umair, Mafalan Nugair. Ini salah satu faedah dari hadis tersebut disebutkan para ulama adalah adanya anjuran untuk memanggil seorang dengan sebutan kunyahnya sebagai bentuk untuk menghargai dan menghormati, yaitu disebutlah Aba, ya Aba Umair Mafalan Nugair, atau nah ini diantara penjelasan para ulama. Jadi walaupun tidak punya anak, tapi boleh saja memiliki kunyah sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah disebut dengan kunyah beliau Ummu Abdillah, dan beberapa sahabiat atau beberapa sahabat juga demikian. Taib, jadi kunyah beliau ada Abu Zakaria. Nama beliau Yahya ibni Syekh Az-Zahid Al-Wari' waliullah Abi Yahya ya Syaraf bin Mira ya bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah Ibnu Hizam ya Huzam ya Al-Huzami An-Nawawi Al-Huzam. Kemudian beliau digelari dengan apa namanya? Dengan satu gelar yang terkenal dengan Muhyiddin. Disebut dengan Muhyiddin, tetapi beliau tidak menyukai gelar tersebut ya. Dalam biografi-biografi beliau disebut dengan Muhyiddin An-Nawawi atau Muhyiddin Nawawi Muhyiddin. Ya, dan Syekh Imam Nawawi sendiri tidak menyukai lakab ini. Jadi ada lakab, ada kunyah ya. Tawadu'an lillahi ta'ala sebagai bentuk tawadu'nya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan khawfal minadukhul fi qawli ta'ala dan takut termasuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji, merasa suci, mensucikan diri kalian ya. Dan bila menyebutkan wa anna din hayyin sabitun da'imun ghairu muhtaj ila man yuhihi, kata beliau agama ini akan tetap ada, hidup segala, tidak butuh kepada orang yang untuk menghidupkannya ya. Hatta yakuna hujjatan qa'imatan ala man ahmalahu aw nabadahu, sehingga agama ini tetap menjadi hujjah atas orang yang melalaikan dan meninggalkannya. Bahkan ada riwayat dari beliau menyebutkan bahwa beliau tidak membolehkan orang memanggil beliau dengan Muhyiddin ini ya. La aj'al fi hilli man laqabani Muhyiddin ya, aku tidak menghalalkan orang-orang yang memanggilku, menggelarku dengan Muhyiddin ya. Di sini disebut dengan dalam kitab Al-Minhal Al-Azbi ya. Ar-Rawi fi tarjamah Imam Nawawi ya. Ini mengenai dengan kunyah, lakab dan garis keturunan beliau, tapi nama beliau adalah Yahya bin Syaraf ya. Kemudian ada Huzami. Huzam ini adalah nisbah kepada apa namanya seorang yang apa namanya nisbahnya disebutkan nisbah kepada kakek beliau itu Huzam ya. Maka Ibnu Athar menyebutkan bahwa beliau Syekh sendiri Imam Nawawi menceritakan kepada saya, kata Ibnu Athar, bahwa sebagian kakeknya kana yazum annahu nisbah anna ba'd ajdadihi kana yazum annaha nisbatan ila Huzam Abi Hakim As-Sahabi. Ada yang mengira sebagian kakek-kakeknya bahwa itu nisbah kepada Huzam ya, seorang sahabat Nabi SAW. Berkata Imam Nawawi, wahwa ghalatun, itu adalah keliru. Ada faedah di sini dari sikap Imam Nawawi ini. Pertama adalah tawadhu'nya ya. Ya, beliau dibeli gelar kebesaran Muhyiddin tidak suka, dan kemudian juga nisbah beliau yang dinisbahkan kepada seorang sahabat Nabi, tentu juga beliau tidak mengatakan itu salah. Tapi belum tentu di antara kita bila ada informasi seperti ini tentang keturunannya, atau bahkan ada di antara sebagian orang yang mencoba memelintir ya garis keturunannya untuk nyambung pemanya kepada seorang sahabat kah, nyambung kepada seseorang ulama yang terkenal kah, atau nyambung, ada yang nyambung kepada Ahlul Bait ya. Tapi pada hakikatnya tidak ada nyambungnya begitu. Nah, ini subhanallah. Karena memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mantasara ghaira abihi au ila ghaira kabilati au qala sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim menyebutkan ya, maka fa'alaihi laknatullahi malaikatu wan nasi ajma'in la yaqbalu minhu apa namanya safra Allah tidak menerima darinya amal ibadahnya ya. Maka orang yang menisbahkan dirinya kepada bukan kepada keturunannya, maka dia dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalu minhu safran wala adl, Allah tidak menerima amal-amal wajib maupun amal sunnahnya. Bahaya ya, jangan pernah menisbahkan diri bukan kepada garis keturunan kita dalam rangka untuk mengangkat derajat kehormatan kita di tengah masyarakat ya. Apalagi umpamanya menisbahkan diri dengan kebohongan kepada seorang ulama, kepada seorang sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi dan seterusnya. Ini bagaimana Imam Nawawi memberikan pelajaran kepada kita. Beliau menyatakan sebagian dari kakek beliau mengira bahwa Huzam itu nisbah kepada seorang sahabat Nabi yang nama Huzam bin Abi Hakim tersebut ya. Kemudian beliau menyebutkan itu salah. Ya. Itu salah kata beliau dan itu tidak benar. Baik. Ibn Athar menjelaskan dzu tasanif mufidah. Imam Nawawi ini adalah memiliki tulisan-tulisan yang sangat berfaedah, syarat faedah, penuh dengan faedah wal mulafat hamidah, karangan-karangan yang sangat terpuji, ya. Aw hadadahri di antara pilihan-pilihan ulama hidup masanya, wa faridu asri bahkan yaitu orang yang sangat jarang ditemukan semisal beliau dalam ilmu di masanya. As-sawam, orang yang sangat banyak berpuasa. Al-qawam, yang sangat banyak beribadah qiyamul lail. Az-zahid fi dunya, terkenal sekali beliau adalah seorang yang zuhud, nanti akan dijelaskan bagaimana zuhud beliau. Ar-raghib fil akhirah, orang-orang yang benar harap kepada akhirat. Sohibul akhlak radiyah, memiliki akhlak yang mulia. Wal mahasin saniyah, dan juga kebaikan-kebaikan yang tinggi. Al-alim rabbani, seorang ulama rabbani, ya. Al-muttafaq ala ilmihi wa immati, yang disepakati tentang ilmu dan keimamannya, imamahnya. Wa jalalatihi, dan kemuliaannya. Wa zuhdihi, kezuhutannya. Wa wara'ihi, kewara'annya. Wa ibadati, dan ibadana. Wa siyanatihi fi aqwali wa af'ali, dengan dia menjaga perkataan dan perbuatannya. Wa halatihi, dan segala kondisinya. Taib. Lahu karamat tutafiha, dia memiliki karamah-karamah. Wal mukarramat al-wadihah, al-mu'athir bi nafsihi wa malil muslimin, dan dia lebih mengutamakan, ya, peduli dengan harta, dan lebih mengutamakan mengorbankan jiwa dan hartanya demi kaum muslimin, begitu. Wal qa'im bi huquqihim wa huquq ulati umurihim, dan orang-orang yang benar, seorang yang benar-benar menjaga hak-hak masyarakat, ya, kaum muslimin, dan hak-hak penguasa kaum muslimin. Bin nushi, dan yang memberikan nasihat. Nanti sebetulnya dalam kitab ini Ibn Athar memberikan berapa cuplikan surat beliau kepada berapa penguasa. Jadi Imam Nawawi betul-betul menjalankan nasihat Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat kepada penguasa, itu dengan cara memberikan nasihat melalui surat. Ya, jadi maka di sini, maka apa yang disebutkan sifatnya oleh Ibn Athar di dalam mukadimah terjemahnya ini memang benar. Beliau adalah orang yang betul-betul menjaga haknya, kewajiban-kewajiban terhadap umat dan kewajiban terhadap penguasanya, yang memberikan nasihat. Wa du'a'i fil alamin, dan juga doa, ya, bagi orang lain. Wa kana katsiru tilawati wa dzikri lillah, orang yang sangat banyak membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah. Nah, ini di antara pujian apa namanya Ibn Athar terhadap gurunya sendiri, ya. Jadi apa yang beliau lihat tentunya itu yang beliau tulis di sini dari kehidupan Imam Nawawi, taib rahimahullahu taala, taib. Kemudian setelah itu Ibn Athar sedikit mengulas tentang pengertian dari tadi yang kita sebutkan al-Hizami, ya. Tadi yang telah kita jelaskan bahwa penisbahan itu kepada seorang sahabat itu tidak benar kata beliau. Imam Nawawi sendiri mengatakan wa Hizam jadduhu nazala fi Jawlan. Jadi beliau menceritakan Hizam, nenek kakek beliau, kakek beliau ini adalah yaitu orang yang berpindah di Jawlan. Jawlan daerah Palestina, ya. Dataran Jawlan atau dataran Golan, Jawlan. Ma'ruf, ya. Di Qaryatin Nawah, satu daerah namanya Nawah. Jadi Nawah ini Nawawi nisbah kepada daerah tersebut, ya. Jadi di mana ala adatil Arab, di mana kebiasaan orang Arab dinisbahkan kepada tempat lahirnya atau tempat besar seseorang, ya. Baik, Pak Aqama biha, lalu kakeknya tinggal di situ, Hizam tadi, ya. Warzaqallahu ta'dhuriya, lalu memiliki keturunan di tempat tersebut, ila ansara minhum khalqun kathir, sehingga banyak, ya, keturunan menyebar di daerah Jolan tersebut, di desa Nawawi, An-Nawah, desa Nawah, ya. Tadi wa Nawawi nisbah ila Nawah, Nawawi nisbah kepada desa Nawah tersebut yang disebutkan tadi, yaitu bihasb alif wal waw alal asl, jadi tidak ada alif waw, jadi ya An-Nawah atau Nawah, jadi tanpa ada alif, ya, ada alif lamnya. Kemudian dia bagian di daerah Jolan, ya, dataran Jolan, di daerah Jolan ini. Min adi hauran mi amali Dimashq, jadi bagian dari daerah Hauran, dari bagian dari kota, apa, wilayah Damaskus, ya. Bahwa Dimashqi. Jadi Imam Nawawi Dimashqi. Jadi Al-Hizami An-Nawawi Dimashqi gitu. Li'annahu qama biha nahwan min 28 aman. Jadi beliau juga tinggal di Damaskus sekitar 28 tahun. Ya. Kemudian seseorang bisa nisbahkan di mana Abdullah Mubarak menyebutkan man aqama bi baldatin 4 sinin nusiba ilaiha. Jadi Imam Abdullah Mubarak menyebutkan apabila seorang tinggal di satu tempat selama 4 tahun paling kurang, ya, 4 tahun, maka dia boleh dinisbahkan. Maka banyak ulama menyebutkan Al-Misri, Al-Baghdadi, karena dia pernah tinggal di sana selama, ya, menuntut ilmu di situ, ya, bisa bertahun-tahun tentunya, sebagaimana Imam Nawawi yang hidup di desa Nawa kemudian pindah ke daerah Damaskus. Baik, itu tentang garis keturunan beliau. Sekarang kelahiran beliau dan wafatnya beliau. Adapun kelahiran beliau yaitu pada 10 pertengahan Muharram pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah, ya, di pertengahan Muharram beliau lahir. Bahkan disebutkan sebagian orang-orang soleh menceritakan bahwa orang-orang dewasa yang soleh menceritakan kata Ibn Mattar bahwa anhu wulida wa kutiba minas sadiqin. Ya. Diceritakan ini wa dzakara li waliduhu anna syekh kana naiman ila jambihi. Ini diceritakan oleh orang tuanya Imam Nawawi ini, kata Ibn Mattar, ya, bahwa syekh sedang tidur Imam Nawawi ini di sampingnya. Di waktu itu dia membawa umur 7 tahun, 7 sinin. Itu pada malam 27 Ramadan. Jadi saat berumur 7 tahun, ayahnya bercerita bahwa dia tidur di samping anaknya, tidur di sampingnya di pada malam 27 Ramadan. Qala fantabaha nahwa nisful lail. Lalu Imam Nawawi bangun di tengah malam. Wa iqadhani, lalu dia membangunkan aku, kata orang tuanya. Jadi malam 27 Ramadan, ya, tentu kemungkinan malam itu qadar gitu. Wa qala, lalu Imam Nawawi berkata kepada orang tuanya, ya abata, wahai ayahku, ma hadha ad-da'u alladhi qad mala ad-dar. Kata Imam Nawawi, ini cahaya yang begitu terang di rumah ini, ada apa? Kok rumah ini kayaknya sangat terang sekali begitu, ya, bersinar begitu, kata Imam Nawawi kepada ayahnya. Wa istaiqadha ahluhu jami'an. Kemudian juga orang-orang lain yang ada di rumah itu, ya, keluarganya yang lain juga bangun saat itu. Nah, falam nara kulluna syai'an. Kata ayah dari Imam Nawawi, kami tidak melihat satu pun. Tapi Imam Nawawi memberitahu orang yang, ya, kayak diceritakan ini, ya, Imam Nawawi tidur di samping ayahnya malam 27 Ramadan, kemudian tengah malam bangun, kemudian saat bangun dia bangunkan ayahnya dan dia bertanya kepada ayahnya, kenapa rumah kita ini begitu terang sekali? Lalu ayahnya, ya, apa namanya, dengan sebab terbangunnya Nawawi itu lagi sedang bertanya begitu, keluarga yang lain juga bangun gitu. Maka ayahnya Imam Nawawi menyebutkan, kami semuanya enggak ada, semua keluarga yang ada bangun di rumah itu enggak ada melihat apa-apa. Qala waliduhu, lalu orang tuanya berkata, fa'araftu anha lailatul qadr. Lalu aku sadar, aku, kata orang tuanya, aku anggap itu adalah malam lailatul qadr. Nah, itu malam yang dimana suatu kisah yang diceritakan oleh orang tuanya ketika Imam Nawawi bangun di tengah malam di malam 27 Ramadan. Baik, tulang kita juga di bulan Ramadan, ya, semoga kita juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar tersebut dan beribadah di malamnya. Itu yang sangat penting, ya, bagi kita, dimana beribadah lebih baik dari 1000 tahun sebenarnya Allah sebutkan, ya, dalam firman-Nya yang mulia surat Al-Qadr. Adapun tentang kewafatan beliau itu malam Rabu, yaitu sepertiga akhir malam. Dia beliau wafat sepertiga terakhir malam, ya. Sepertiga terakhir malam. Yaitu tanggal 24 Rajab tahun 666, ya. Ya. 676. Dia beliau wafat 676 berarti umur beliau 45 tahun. Beliau lahir 531, wafat 676, berarti umur beliau 45 tahun. Ya masih 45 tahun, salah satu komentar ulama bagi Imam Nawawi ini adalah dalam usia yang masih ya, masih istilahnya belum tua ya, masih umur 45 tahun tersebut, dibanding dengan karya-karya yang beliau berikan, lahirkan untuk umat. Itu bahkan sebagian ulama kalau seandainya dihitung halaman buku yang ditulis Imam Nawawi dengan umurnya yang saya ingin 40 tahun itu enggak cukup gitu. Karena seseorang pemainnya baru bisa menulis kalau ada umur 20 tahun ya, atau dia sebanter-banternya umur 18 tahun. Nah, 45 tahun dikurang 18 tahun. Gitu kan. Nah, sisanya itu kalau dibagi dengan jumlah lembaran setiap hari dia menulis pemainnya tanpa istirahat, itu enggak cukup. Sebenarnya penjelasan sebagian para ulama yang pernah kita dengar bagaimana kerajinan beliau dalam menuntut ilmu. Ini akan diceritakan nanti bagaimana Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi beliau wafat pada 24 Rajab Sidi Pes 3 malam ya, tahun 676 Hijriah. Kemudian wudhu fi nabiha sabihatul lail al-madhkurah, lalu di pagi harinya dikuburkan ya. Wa kan wafatu akbar waqi'atin jarrat li ba'd as-salihin bi amrihi. Ya, ini dia wafat satu peristiwa yang dialami oleh sebagian orang soleh karena dia ya bi amrihi, dengan sebab dia li ziyaratil qudus syarif, itu dia menziarahi Baitul Maqdis. Pulang dari sana beliau sakit ya. Ya, itu yang disebutkan dalam beberapa referensi biografi beliau. Jadi sebelum wafat itu diceritakan beliau setelah pulang dari Baitul Maqdis ada peristiwa terjadi di sana ya. Beliau ziarahi orang-orang teman-teman beliau, bahkan yang sudah wafat juga beliau ziarahi. Kemudian setelah itu pulang dari situ beliau sakit ya, disebutkan sakit, lalu dari itulah beliau wafat. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Taib, bagaimana awal beliau menuntut ilmu? Fi bab di amrihi wa istighalihi. Bagaimana awal beliau menuntut ilmu dan bagaimana beliau perhatian beliau terhadap ilmu, kesibukan beliau. Beliau dzakara li Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Nah, diceritakan kepadaku oleh Syekh Yasin, kata Ibn Attar ini, qala ra'aitu Syekh Muhyiddin, aku melihat Syekh Imam Nawawi Muhyiddin ini umur 10 tahun ya, di Desa Nawa, wasibyanu yukrihunahu ala la'ab ma'ahum. Jadi teman-temannya itu anak-anak kecil yang seumur dia tidak senang kalau dia ikut main bersama mereka. Jadi dia dikucilkan lah. Kalau sekarang mungkin di istilahnya apa? Dibully ya oleh teman-temannya. Jadi teman-temannya enggak suka kalau dia main bersama mereka. Jadi dibully lah beliau ini ya. Wa yahrabu minhum, dan dia pun menjauhi mereka. Imam Nawawi menjauhi anak-anak tersebut. Wa yabki li ikrahihim. Jadi Imam Nawawi nangis tuh karena teman-temannya enggak senang sama dia gitu. Wa yaqra'u Quran fil hal, lalu dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan demikian di ya taqa'a fi qalbi mahabbatuhu ya. Lalu kata Syekh Yasin ini, aku lalu merasa suka pada anak tersebut. Kata Syekh Yasin menceritakan kepada Ibn Attar ini. Wa ja'alahu abuhu fi dukan, lalu ayahnya menyuruh dia untuk jaga toko. Jadi Imam Nawawi ayahnya punya toko gitu ya, jual-jual itulah, kelontongan gitu mungkin harian ya. Fa ja'ala yastaghilu bi bai' wa syira' al-Qur'an, maka dia tidak terganggu dengan urusan jual beli dari membaca Al-Qur'an. Qala fa ataitu alladhi yuqri'ul Qur'an, lalu saya menceritakan kepada mentor, aku menemui orang yang baca, mengajarkan yang baca Al-Qur'an. Fa wasaituhu bi, lalu aku beri wasiat kepada gurunya. Wa qultu lahu, aku sampaikan kepadanya, hadha sabi yurja yakuna a'lam ya ayyukuna a'lamu ahli zamanihi wa azhaduhum wa yantafi'un nasu bihi. Jadi Syekh Yasin ini menyatakan kepada gurunya, tolong berikan didik dia baik-baik, perhatikan, semoga anak ini nanti menjadi orang yang paling berilmu di zamannya dan orang yang paling zuhud dan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini perkataan Syekh Yasin kepada guru yang membacakan Syekh Yasin Yusuf Al-Marakishi ini. Ya. Kemudian, ya, itu kisah diceritakan oleh orang lain kepada Ibn Attar, murid dari Imam Nawawi tersebut. Faqala li, lalu gurunya itu berkata, bertanya kepada Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi ini, apakah engkau munajjim? Kamu ini ahli nujum. Artinya bisa meramal-ramal begitu, gitu kan? Faqultu la wa innama antaqanillahu bidzalika. Bukan, aku hanya menyampaikan, aku yang digerakkan lisanku oleh Allah untuk menyampaikan hal itu. Fa dzakara dzalika liwalidihi, lalu disampaikan hal itu kepada orang tuanya. Faharis alaihi, lalu orang tuanya punya perhatian yang luar biasa terhadap Imam Nawawi. Ilan khatamal Quran waqad nahazal ihtilam. Jadi khatamal Quran di sini dia sudah menghafal Al-Quran saat dia hampir balik umurnya, sudah hafal Al-Quran dia. Itu Imam Nawawi. Nah, jadi kalau kecil beliau ya seperti anak-anak lain ya, dikucilkan temannya, dijahatin teman-temannya, dan itu malah hikmahnya membuat beliau menjauh dari teman-temannya, tidak senangi, akhirnya ya beliau menyendiri, membantu orang tua di dukan, di tokonya, kemudian sambil itu beliau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan ya guru beliau. Nah, sampai beliau khatam Al-Quran pada umur sebelum masuk ihtilam, sebelum balik ya, sudah hampir balik itu. Qala li syekh, kemudian ini beliau menyebutkan Imam Nawawi berkata kepada Ibn Attar, falamma kana umri 19 sana, tatkala umurku menginjak 19 tahun ya, qadama bi walidi ila Dimasyik, ayahku membawaku, mengantarku ke Damaskus. Ini kisahnya luar biasa ya. Imam Nawawi itu ditinggalkan di sana, enggak dikasih bekal yang cukup lah gitu. Ini nih, fi sanati 40. Jadi umur beliau pada tahun yaitu 649 Hijriah, di umur beliau saat itu berumur berapa? 19 tahun. Pasakantul Madrasah Ar-Rawahiyah. Lalu tinggal di pesantren Rawahiyah ya, kalau itu pesantren gitu ya. Satu sekolah. Wa baqaitu nahwa ya sanaten lam adha jambi ilal ard. Kata beliau waktu di pesantren itu, di madrasah Rawahiyah ini, beliau menyebutkan aku hampir 2 tahun ya tidak meletakkan punggungku di atas tikar gitu, maksudnya begitu rajinnya beliau ya. Wa kana quti fiha jaratul madrasah la ghair. Ya, yang beliau dapat bahan konsumsi beliau, makanan seharian beliau hanya apa yang diberikan dari sekolah saja. Ya, mungkin kita tahu ya di masa Imam Nawawi itu para penguasa-penguasa, para orang kaya juga memperhati pesantren. Jadi mereka mengasih ke pesantren memasakkan untuk santri-santrinya, begitulah ya. Nah, jadi beliau makan dari apa yang ada dari sekolah yang dikasih itu saja. Ya, kebutuhan beliau gitu. Dan Imam Nawawi juga mengatakan wahafitu kitab tanbih. Jadi selama 2 tahun itu beliau sudah hafal kitab tanbih. Ya. Afwan. Beliau menceritakan bahwa beliau menghafal kitab tanbih itu dalam waktu berapa? 4,5 bulan. Ya. Kitab tanbih ini adalah salah satu kitab yang 5 masyhurah baina Syafi'iyah. Ini adalah kitab yang sangat masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah dan sangat fenomenal ya. Nah, itulah yang dikeris oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya. Baik. Kemudian jadi beliau hafal mutun tanbih ini, matan fikih Syafi'iyah ini dalam 4,5 bulan. Wa hafiztu rubu'al ibadat minal muhadzab. Kemudian juga al-muhadzab, Asy-Syirazi juga mengarang ya. Ya, rubu' ya al-ibadat fi baqi as-sana. Jadi 6 bulan lebih lah. Kalau tadi 4,5 bulan, kemudian berarti sisanya beliau gunakan untuk menghafal yaitu fikih tentang fikih ibadat dari kitab Muhadzab. Nah, luar biasa ya. Qala waja'tu asra wa usahhi ala shaykhina الإمام عالم الزاهد الوارع ذي الفضائل والمعارف أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي. Guru beliau, ya, beliau mensyarahkan, memperbaiki, ya, tulisan beliau, bacaan beliau, ya, dan beliau mulai zaman dengan guru beliau yaitu Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Asy-Syafi'i. Qala fa ujiba bi. Nah, gurunya ini sangat senang dengan Syekh Imam Nawawi, la mar'a min istighali wa mulazamati, karena melihat bagaimana kerajinan Nawawi dan dalam menghadiri majlisnya. Wa ana mithlati bin nas, menurut bahasa saya orang yang tidak banyak bergaul dengan orang lain, ya, tidak buang-buang waktu dengan orang lain. Wa habbani mahabbatan syadidatan, sehingga gurunya sangat sayang kepada beliau, kata Imam Nawawi. Wa ja'alani u'idu durus fi halaqatihi li akthar jamaah. Jadi kadang-kadang Imam Nawawi disuruh menyampaikan pelajaran dan kadang menyampaikan pelajaran di hadapan beliau untuk menyampaikan di tengah murid-murid beliau. Kemudian Imam Nawawi juga bercerita ini pada tahun 51, yakni 651 Hijriah, hajatu ma'awalidi, lalu beliau berangkat haji bersama orang tuanya. Nah, waqana waqfatan jam'atan, jadi kata beliau ini suatu kenangan sangat sangat berarti gitu ya. Waqana rahiluna min awal Rajab, berangkat dari Damaskus, kata beliau, dari awal Rajab, ya, tentu naik itu ya unta, ya, ke Mekah. Lalu beliau tinggal di Madinah sekitar sebulan setengah, ya, satu setengah bulan lah, ya, bertemu dengan ulama-ulama dan belajar di sana. Ya. Qala li waliduhu rahimahullah, dan juga diceritakan oleh orang tuanya kepada Ibn Attar, lama tawajjahna min Nawa lirrahil, tak beliau berangkat dari desa Nawa untuk berangkat haji itu, akhadathul humma, Imam Nawawi itu panas badannya, humma itu panaslah kitanya, ya, ya, panas badannya. Palam yufarrikhu ila yaumi Arafah, enggak pernah berhenti itu panasnya sampai wukuf di Arafah. Kan lama ya, berangkat dari kapan? Awal Rajab, ya, Rajab, Sya'ban, kemudian apa? Ramadan, ya, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekian lama itu panas badan semenjak keluar dari desanya Nawa sampai hari Arafah, kata orang tuanya, Imam Nawawi itu tetap badannya panas. Tapi kata orang tuanya, qala walam yata'awwah qat, namun tidak pernah mengeluh selama itu. Tidak pernah, aduh sakit, dalam capek, tidak ada. Tapi badannya panas, kata orang tuanya sendiri, dia semenjak keluar dari Nawa sampai balik ke desanya malah, ya, selesai haji. Falamma qadaina al-manasik, ya, tatkala kami selesai melaksanakan ibadah manasik, haji maksudnya, wasalna ila Nawa, kemudianlah kembali lagi ke Nawa, ke desanya Nawa, ya, nazalna ila Damaskus, dan kami juga mampir ke kota Damaskus. Saballahu al-ilmu sabba, ya, kemudian beliau belajar, tentu belajar di Mekah bertemu para ulama dan juga di Damaskus. Dari situlah ayahnya bercerita di mana Imam Nawawi memiliki ilmu yang luar biasa, Allah beri ilmu yang luar biasa. Walam yazal yastaghilu bil ilmi, dan senantiasa beliau menyibukkan diri dengan ilmu, ya. Wa yaqtafi athar syekhihi al-madhkur fil ibadah, dan dia mencontoh bagaimana gurunya rajin dalam beribadah. Minas salat wa siyamud dar, suka berpuasa, qiyamul lail, zuhud, wara, ya. Zuhud itu adalah menjauhi hal-hal yang terlalu berlebihan dalam mubah. Al-wara' adalah menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Wa adam idha'ati syai' min awqatihi. Di sinilah Imam Nawawi, banyak para ulama menjelaskan, beliau terkenal sekali sangat disiplin waktunya dan tidak pernah membuang waktunya sampai beliau wafat. Imam Nawawi ini. Jadi falamma tuwiya syaikhuhu al-madhkur, tatkala meninggal gurunya, semakin sibuklah Imam Nawawi untuk mencari ilmu dan beramal. Nah, kemudian, ya, dan juga Imam Nawawi pernah bercerita kepada Ibn Attar ini, menyebutkan, kuntu aqra' kulla yawmin isnati asyara darsan. Dalam sehari beliau mempelajari berapa? 12 mata pelajaran. Subhanallah. 12 mata pelajaran. Ya. Jadi belajar ke syekh, 12 orang syekh sehari belajar di sini nahwu, besar tafsir di sini, hadis sini. Itu disebut di sini pelajaran belajarnya syarhan wa tashihan. Baik mempelajari syarah atau tashih memperbaiki bacaan beliau, pemaham beliau atau darsaini fil wasit. Jadi kata beliau dalam sehari itu ada dua kali belajar kitab al-wasit fikih. Kemudian satu jadwal untuk muhadzab, satu jadwal untuk jamak baina sahihain. Ini dah hadis ya, tadi fikih. Kemudian sudah empat ya, wa darsan fi sahih Muslim. Ada lagi pelajaran sahih Muslim. Ada lagi pelajaran fil luma li Ibnu Jinni. Itu nahwu. Pelajaran nahwu. Wa darsan fi islahil mantiq. Ya, dan pelajaran dalam masalah ilmu bahasa li Ibnu Sikit fil lugha, ilmu bahasa juga. Wa durusan fi tasrif, dan pelajaran-pelajaran dalam tasrif, ilmu tasrif. Jadi Ibnu Nawawi kan juga ahli dalam bahasa dan beliau banyak tulisan juga dalam bahasa. Jadi ilmu nahwu, ilmu tasrif itu belajar beliau. Ya. Nah, kita lihat itu jadwal pelajaran wa darsan fi usul fiqh dan pelajaran usul fikih. Taratan fil luma, kadang-kadang dalam kitab luma karang Abu Ishaq, wa taratan fi muntakhab li Faruquddin Ar-Razi, wa darsan fi asma' rijal, pelajaran dalam masalah asma' rijal para perawi hadis, ya ini ilmu hadis, wa darsan fi usuluddin, dan pelajaran dalam masalah ilmu usuluddin. Subhanallah. Sekarang mahasiswa hanya dikasih dalam sehari itu 5 jam pelajaran ya, dari jam 7 sampai jam 12.30 umpamanya. Setiap jam pelajaran 50 menit gitu. Nah, itu pelajaran kadang-kadang hanya 3 saja sehari itu. Karena 2 jam pelajaran itu buat satu mata kuliah umpamanya. Udah kecapean lumayan. Subhanallah. Imam Nawawi 12, beliau menyampaikan 12 pelajaran beliau sehari. Malu kali ya, sangat malu kita ini. Ya, membaca yang sedikit, beramal yang sedikit, subhanallah. Ini sebetulnya adalah faedah-faedah ketika kita membaca biografi para ulama ya. Bahwa bagaimana mereka sampai pada tingkat seorang alim bukan didapat dengan banyak tidur, banyak santai, ya tidak. Tapi benar-benar bagaimana mereka mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah faedah-faedah kita mendengar biografi para ulama, kita akan merasa malu pada diri kita sendiri yang menisbahkan diri sebagai seorang yang berilmu, tetapi subhanallah dibanding dengan ulama-ulama yang disebut sebagai orang berilmu, ya kita tidak sampai pada tingkat 50% dari kerajinan mereka ya. Subhanallah. Nah, para ulama-ulama lalu mereka benar-benar bagaimana ya perhatiannya dalam untuk ilmu. Tapi ada satu hal sebenarnya yang jadi pertanyaan yang sering disebutkan para ulama. Kenapa kadang-kadang ulama itu dapat melakukan kegiatan yang banyak sedangkan waktunya mungkin menurut kita gak cukup gitu loh. Ibadah juga demikian. Kenapa mereka bisa khatamul Quran dan cepat, kemudian waktu singkat, buku cepat mereka baca, cepat mereka pahami. Ada rahasia yang selalu disebut para ulama, keberkahan yang Allah berikan pada waktunya. Keberkahan yang Allah berikan pada waktunya. Ini yang beda antara kita. Kalau jam yang kita miliki dengan siapapun, dari orang yang terpintar, dari orang yang malas, dari orang yang bagaimanapun, tetap 12 jam. Namun beda kita adalah produktivitas kita dalam waktu itu sendiri dan keberkahan yang Allah berikan. Subhanallah. Memang kita rasakan kadang-kadang kalau ada berkah dalam sebuah waktu, banyak sekali pekerjaan yang bisa terselesaikan dalam sehari itu oleh kita. Ya, mulai dari mudajah hafalan satu juz, kemudian baca kitab ini, mempersiapkan pelajari ini, tugas ini selesai, kemudian subhanallah. Kemudian lagi kajian, murajaah kajian. Kadang-kadang subhanallah kita tanpa terasa bisa kita lakukan. Ya, dimudahkan Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam 10 menit kita bisa baca 10 halaman tanpa kita sadari kadang-kadang. Tapi itulah ya suatu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu tidak datang secara tiba-tiba. Perlu adanya ketekunan, keistiqomahan dalam diri kita untuk kita benar-benar mau berharap enggak karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang mahal tidak akan dapat dengan diraih dengan cara yang santai, mudah, gampang, tidak ada. Dan itu bahkan dalam hukum alami juga demikian, tidak ada emas yang berada di atas pasir, yang nyumbur di atas pasir, enggak ada, harus digali jauh dalam. Mutiara enggak ada yang ngapung di atas di pantai, enggak ada. Dan begitu, sesuatu yang mahal memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Itu intinya di sana. Jadi oleh sebab itu kita ingin surga. Surga itu mahal. Surga itu adalah sangat mahal. Tebusannya adalah jiwa raga kita dalam beribadah, waktu kita, harta kita. Seandainya kita beli tidak akan mampu. Hanya kita melakukan mencari kurnia Allah saja. Ya, maka Rasulullah SAW, kalau kita mau dihisab dengan amalan kita untuk meraih surga, enggak akan bisa. La yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian itu yang amalnya yang membuat dia masuk surga. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa in taghabana Allahu bi rahmatin min mufirati. Aku pun atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku ya, perlu kita renungkan ya, berkaca dengan para ulama kita. Bagaimana mereka dalam mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Qala kuntu u'alliqu jami' ma yata'alaq biha. Kata Imam Nawawi, setiap pelajaran itu beliau pasti catat, beliau berikan catatan-catatan. Min syarri muskilin, min syarri kalimat-kalimat yang gharib, yang muskil, yang kurang dipahami guna pemahamannya, yang ada kontradiktif bagaimana penjelasannya. Wa wuduh ibaratin, penjelasan maksudnya ibarat, wa dabti lugha dan juga penjelasan tentang bahasa, ya. Qala wa barakallahu li fi waqti. Ini ungkapan Imam Nawawi, Allah telah memberkati aku dalam waktuku. Subhanallah. Wa istighali wa anani alayhi. Imam Nawawi, Allah berikan keberkahan kepada waktuku dan segala kesibukan yang aku lakukan, dan Allah menolongku atasnya untuk melakukan berbagai kesibukan yang beliau lakukan dalam mencari ilmu, mengembangkan ilmu, mengajarkan ilmu, ya. Dan Imam Nawawi pernah bercerita begini. Wa khatara li istighalu bi ilmi tib. Jadi beliau bercerita, pernah satu kali saya ingin mempelajari ilmu kedokteran, kata beliau. Fashtaraitu kitab al-qanun. Diberilah kitab qanun, beliau kitab dokter, ya. Ini karangan kitab tip ini, konun ya, bagi teman-teman yang di kedokteran ada kitab konun bahasa Arab namanya, kitab Abi Ali Husain bin Abdullah Al-Ma'ruf bin Sina. Ini punya Ibn Sina, kitab konun itu. Lalu katanya setelah itu, apa yang terjadi, kata Imam Nawawi, ya, wa'azamtu ala istighalfi, dan aku sudah berencana untuk mempelajari, mendalami kitab konun itu. Wa'adlama alaya qalbi. Justru malah hati jadi gelap. Hatinya jadi gelap, kata Imam Nawawi. Wabakitu ayaman la akdiri ala istighal bishay. Bahkan beberapa hari, ya, kata beliau, dalam beberapa hari kan saya tidak bisa buat lakukan apa-apa. Fafakartu fi amri, lalu saya renungkan lagi urusanku. Ya. Wa min aina dakhal alayya dakhil. Kenapa aku kondisi seperti ini? Hati terasa tertutup, malas, mungkin ya adanya kegelisahan begitu. Fa alhamanillahu ta'ala inna sababu istighali bitib. Maka Allah memberikan ilham kepadaku bahwa ini adalah sebab aku telah berpindah dari kesibukan ilmu agama kepada belajar ilmu kedokteran ini. Tapi itu fi hal kitab mazkur. Dalam waktu yang secegap itu aku jual kitab tersebut. Wa kharstu min baiti kullama talaq bi ilmi tib. Aku keluarkan semua yang berhubungan dengan ilmu kedokteran itu. Fastana raqabi, lalu baru hatiku menjadi kembali terang. waraja'a ilayya hali, lalu kembali lagi kondisiku seperti sebelumnya, ya. Wa'udtu ila ma kuntu 'alaihi awalan, aku kembali kepada kondisiku yang sebelumnya. Jadi di sini bagaimana Allah yang menginginkan Imam Nawawi untuk sibuk dengan ilmu agama, bukan dengan ilmu dunia, ya, karena ya ini bukan menunjukkan celaan bagi ilmu kedokteran, cuman yang dimaksud di sini adalah bagaimana beliau tadi berada pada kondisi yang mulia sekali, ya. Cuma beliau bilang bahwa apa namanya, akhirnya beliau ingin belajar ilmu kedokteran dan ingin sibuk dengan itu, akhirnya Allah berikan teguran seperti itu sehingga beliau hatinya merasa tertutup, gelap gitu ya. Nah, ini di antara kisah Imam Nawawi. Ya tadi ini masih panjang sebetulnya waktu yang batas kita masih belum bercerita tentang guru-guru beliau. Ya, kemudian juga guru beliau dalam fikih, murid-murid beliau tentu banyak sekali ya. Disebutkan di sini antara guru beliau, jadi yang tidak kita sebutkan itu Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi, Sunan Maqdisi ya. Kemudian guru beliau lagi adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi, Sunan Dimashqi. Kemudian beliau lagi Abu Hafs Umar bin As'ad bin Abi Walib Ar-Rabai, Ar-Rabai bil Fatra Al-Ba Al-Irbili Ar-Arbili, Imam Al-Muskin Al-Mufti. Nah, ini masih banyak guru-guru beliau yang disebutkan oleh Ibn Attar, karena waktu juga membatasi kita, cuman kita lebih banyak mengambil dari bagaimana sebelum sudah kita jelaskan bahwa para ulama-ulama itu juga dipengaruhi oleh gurunya yang begitu luar biasa ya. Ya, ketakwaan, keteladanan yang dari guru yang membuat Imam Nawawi juga sangat berpengaruh dalam kepribadian beliau. Ini juga bagi kita para pendidik sebetulnya, para dai, para guru ya, semuanya keteladanan dari guru itu sangat besar pengaruhnya kepada murid. Ya, lebih terasa kadang-kadang apa yang dilihat murid pada diri kita daripada sekedar kita menyampaikan wejangan yang sehat. Baik. Kemudian disebutkan juga guru beliau dalam usul fikih, itu disebutkan di sini Al-Alama Qadi Abdul Fatah Umar bin Bundar ya, Asy-Syafi'i. Beliau mempelajari Al-Muntakhab karang Imam Farrazi ya, dan kitab Al-Mustasfa karang Imam Ghazali, beberapa guru disebut, dan juga guru beliau dalam lugah nahwu sharaf ya, yaitu beliau mengambil Fakhruddin Al-Maliki ya. Beliau mempelajari kitab Al-Luma li Ibnu Junni di sini. Kemudian juga belajar kepada Abu Abbas Ahmad bin Salim Misri, belajar nahwu dan ilmu tasrif juga, belajar kitab Isalul Mantiq karang Ibnu Sikit ya, dan kitab tasrif. Ini menunjukkan bagi kita juga para ulama-ulama ya, karena dalil-dalil itu berbahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah, ungkap para ulama, tentu mampu menggali makna-makna yang tersurat, yang tersirat, yang seterusnya di dalam itu, tentu dengan belajar bahasa Arab. Maka kadang-kadang ada sebagian orang yang ingin ahli dalam agama, dia tidak bisa berbahasa Arab, bagaimana dia akan memahami? Ya, dan intinya memang senjata untuk isyaratnya itu kail ya. Kalau kita mau ngambil ikan ke laut, ya kailnya itu bahasa Arab, tala ilmunya. Ya, mengambil, mendalami mutiara ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah itu ya dengan ya harus ada alatnya. Alatnya itu penting, itulah bahasa Arab. Maka penting juga di sini tentang bahasa Arab. Taib. Dan juga beliau belajar ilmu rijal, ilmu hadis, yaitu dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim Isa Al-Muradi Al-Andalusiyah Syafi'i ya. Syarah Alaih Musliman, beliau mempelajari Syarah Sahih Muslim, Imam Bukhari, dan juga kitab Al-Jama' Baina Suhain kalangan Al-Humaidi. Nah, ini ulama-ulama dulu. Dan beliau mengambil karangan belajar ilmu ulumul hadis karangan Ibn Salah ya. An-Jama'at Ibn Ashabi, dari banyak guru-guru, teman dari guru yang sebelumnya, mempelajari kepada Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nablusi, yaitu Al-Hafidh Kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, di mana Abul Baqa Khalid bin Yusuf ini, An-Nablusi ini, hafal Kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian banyak lagi, beliau mengambil kitab langsung dengan sanad belajarnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Muwatta Malik, Musnad Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Darimi, Musnad Abu Anas Syarwi dan Abu Ya'la Al-Musli, Sunan Ibnu Majah, Darul Qutni, Baihaqi, Syarah Sunan Nawawi, Ma'alim Tanzil fi Tafsir lahu, ya. Wa kitab Al-Ansab, Sam'ani dan lain sebagainya. Ya. Belajar kepada para ulama-ulama kitab-kitab tersebut, dan beliau membaca Waqri' alaihi Al-Bukhari, ya, wa Muslim bidal hadis Asy-Syarfiyah sama'an wa bahsan. Para ulama-ulama tersebut, imam langsung belajar tentang kitab-kitab hadis tersebut. Taib, kemudian murid-murid beliau juga banyak, ya. Wasya'am khalqun kathir, ya, banyak sekali orang yang telah mengambil ilmu dari beliau sini, karena beliau pernah mengajar juga di Darul Hadis Asy-Syarqiyah yang Asy-Syarfiyah yang ada di Damaskus, di Damaskus yang terkenal sebagai pusat tempat belajar para ulama saat itu. Kemudian di sini disebutkan beliau menceritakan juga kepada Ibnu Attar, wa zakar li rahimallahu dia, bahwa Imam Nawawi pernah menceritakan kepada Ibnu Attar, annahu kana la yadi'u lahu waqtan fi lain wa la nahar illa fi wazifatil min ashghal bil ilm. Tidaklah beliau meluangkan waktu sedikit pun malam dan siang kecuali dalam masalah pelajari ilmu, hatta fi dhahabihi fi turuq wa maji'ihi, baik dalam berjalan, ya, sedang dalam perjalanan pulang dan pergi, yastagil fi tikran mahfudhi. Jadi kalau sedang berjalan beliau mengulang hafalan-hafalan beliau, mutunnya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya gitu, jadi sambil berjalan. Dan ini pernah kita lihat salah seorang guru kita, ya. Ya, apa kan bukan salah seorang, umumnya guru-guru kita yang kita ketemui waktu belajar di Madinah, ya. Dan biasa beliau mengulang ketika berjalan dari parkiran ke kampus, ya. Biasa beliau mengulang hafalan Qur'an sambil berjalan, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau sibuk mengarang, ya, dengan begitu banyak karangan beliau sebetulnya. Ini kita sebutkan sebagian karangan beliau, ya. Karangan beliau yang cukup penampanal, Riyadus Salihin, Arba'un Nawawiyah yang terkenal karangan Imam Nawawi. Syarah Majmu', ya, Syarah Muhadzab disebut Al-Majmu'. Ini sangat banyak karangan beliau di sini, kita coba sebutkan sebagian di sini. Baik, sebelum kita sebutkan tulisan-tulisan beliau, kita sebutkan tentang akidah beliau, ya. Imam Nawawi dalam berapa kitab beliau ada di sana menyebutkan pendapat-pendapat pandangan ahlul kalam dalam mengenai sifat-sifat Allah. Maka Imam Nawawi, ya, secara umum di akhir hidup beliau, beliau berada dalam akidah salaf, ya. Yaitu menulis di mana beliau membantah, ya, dalam risalah beliau tentang isbatul kalam lillahi ta'ala, tentang penetapan bahwa Allah SWT memiliki sifatul kalam. Dan di sana beliau membantah Asy'ariyah dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Juz'un fihi dhikru i'tiqadis salaf fil hurufi wa aswat. Yaitu juz'un itu satu lempengan tulisan, di dalamnya menjelaskan akidah salaf tentang huruf dan suara ya bagi Allah SWT dalam berbicara. Walladhi yadullah salafiyyati 'ala. Jadi di sini para ulama menyebutkan bahwa beliau berakidah tersalaf di akhir hidup beliau, ya, walaupun di sebagian tulisan beliau, syarah-syarah beliau ada mengikuti menyebutkan pendapat-pendapat ahlul kalam, tapi tanpa merojihkan. Maka disebutkan di sini oleh beliau, ya, dalam menyebutkan sifat tersebut dalam Syarah Muslim pemanya, banyak beliau menukil perkataan salaf, di samping juga beliau menukilkan perkataan khalaf, pendapat ahlul kalam, tapi beliau tidak merojihkan salah satu di antara keduanya. Nah, ini yang kemudian juga beliau dalam syarah Sahih Muslim tersebut banyak menukil daripada Qadhi Iyad dan juga Imam Al-Maziri, ya, dalam Sahih Muslim. Kemudian juga di masa beliau adalah saat banyak berkembangnya akidah Asy'ariyah. Nah, itu di antara penjelasan para ulama tentang akidah beliau. Kemudian di akhir hidup beliau, beliau menulis sebuah akidah beliau di akhir hidup beliau, yaitu di mana umur beliau 45 tahun menulis risalah yang telah kita sebutkan tadi, itu juz'un fi dzikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswad, di mana orang-orang Asy'ariyah mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bicara dengan huruf dan suara. Jadi Allah, apakah huruf dan suara yang Allah berikan tidak makhluk? Tidak. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk. Nah, ini akidah Ahlussunnah Jamaah dalam menjelaskan ini. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Syafi'i oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Juz'un fihi dzikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswad. Adapun tulisan-tulisan beliau tadi yang kita sebut sedikit nih, pertama Syarah Sahih Muslim yang dikenal dengan Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim min Al-Hajjaj, Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalam Sayyid Al-Abrar, yaitu Adhkar Nawawi. Kemudian Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin. Nah, ini kitab sangat fenomenal sekali. Kalau di Saudi Arabia itu hampir tidak ada masjid kecuali kitab ini ada. Karena salah satu budaya yang kami temui di sana, dia di masjid-masjid kampung itu ya, imam selesai sholat fardu itu membacakan satu atau dua hadis. Membacakan saja, tidak disyarah. Cukup mendengarkan hadis saja. Karena mereka berbahasa Arab paham maksud hadis tersebut ya, kecuali hukum-hukum rincinya tidak. Tapi pesan-pesan itu tersampaikan sesuai dengan kemampuan orang memahami dari mana hadis tersebut. Kemudian ada Arba'un Hadis An-Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah itu masyhur juga. Ini hadis juga, ini kitab juga yang luar biasa menjadi hafalan. Ya, tidak ada, hampir tidak ada thalabul ilmi yang mengaku sebagai rakyat sebut bahwa ilmu kecuali hafal kitab ini seharusnya gitu ya. At-Taqrib wa Taysir lima Sunan al-Washir an-Nadhir, ini adalah kitab dalam ilmu hadis ya. Ini ikhtisar bagi kitab ilmu Imam Abi Amr bin Salah. Kemudian juga kitab Al-Isyad ila Bayan Asma al-Mubahamat. Ini kemudian juga kitab Irsyadut Thullabil Haqa'iq ila Ma'rifat Sunan Khair Khalaik. Ini juga ikhtisar Ma'rifat Ulumul Hadis karangan Ibnu Salah. Al-Khulasa fi Hadis Al-Ahkam. Ini sampai pada kitab zakat, Syarah Sunan Abi Dawud. Hanya selesai pada sifat wudu, sampai kitab wudu, Al-Talkhis Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Dia juga beliau mensyarah Sahih Imam Bukhari hanya selesai pada Kitabul Ilmi. Baik, dalam fikih, kitab beliau yang fenomenal itu ada Raddatut Talibin, yaitu ikhtisar kitab Asyarul Kabir karang Imam Ar-Rafi'i dalam fikih Syafi'i. Kemudian Minhajut Talibin, jadi ada Raudatut Talibin, ada Minhajut Talibin. Kalau yang pertama Raudatut Talibin itu ikhtisar Syarul Kabir karang Imam Rafi'i. Adapun Minhajut Talibin ikhtisar Al-Muharrar karang Imam Rafi'i. Ya, ini kemudian Al-Idah fil Manasik. Kemudian juga Al-Majmu' yang masyhur juga dalam fikih, syarah kitab Al-Muhazzab karang Imam Ash-Shirazi. Ya. Hanya tidak selesai sampai kitab Riba. Kemudian juga ada fatwa Imam Nawawi yang dikenal dengan Al-Mansurat. Ya. Kemudian dalam kitab bahasa beliau, Tahzibul Asma' ul-Lughat. Ini dicetak juga At-Tahrir fi Afadil Tanbih. Ya. Banyak lagi kitab itu lain. Dalam Umul Quran, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Kemudian juga zuhud dan lain sebagainya. Itu di antara karangan beliau. Cuman sedikit di sini juga beliau ada mauqif beliau yang dinukil oleh Ibnu Athar dalam masalah apa namanya? Mengingkari al-bid'ah. Jadi pernah beliau keluarga beliau ingin menembok membangun kubur beliau, kemudian keluarga beliau tersebut bermimpi dilarangnya oleh Imam Nawawi dalam hal tersebut. Ini disebutkan kisahnya Ibnu Athar di sini. Yaitu lama tufiya wa dufina, tatkala Imam Nawawi meninggal dan dikuburkan, arada alu aw aqaribu wa jiranhu ayabnu ala dharihi kubbatan. Jadi keluarganya, kerabatnya, tetangganya ingin bangun kubah di atas kuburan beliau. Wa jama'u ala dhalika, mereka sudah sepakat melakukannya. Ijja rahimallahu fi an-naum ila akbari imra'atin min qara'ibihi. Lalu mimpi salah seorang wanita yang paling senior dari karib kerabat beliau, yaitu bibi beliau ya. Wa qala laha, dalam mimpi tersebut bibi beliau quli li akhi wal jamaah. Jadi dikatakan, tolong sampaikan kepada saudaraku dan semua orang, la yaf'alu hadha alladhi qad azamu alaih, jangan lakukan apa yang mereka rencanakan tersebut. Minal bunyan, itu ingin membangun kuburan beliau. Fa innahu kullama banu syai'an ya yuhdam 'alaihim ya, Sesungguhnya setiap mereka mencoba bangun sedikit saja, maka akan jatuh runtuh atas mereka. Lalu bibinya tersebut bangun dalam keadaan penuh ketakutan, faqassa alaihim ru'yah, lalu disampaikanlah mimpi itu kepada kerabatnya dan tetangganya, ya. Kemudian pamtana'u minal bunyan, akhirnya mereka tidak jadi membangun kuburannya Imam Nawawi. Wa hawwatu 'alai qabrihi bi hijaratin tamna' ad-dawab wa ghairiha, hanya sekedar dipagar saja supaya tidak dilewati oleh binatang ternak. Gitu. Baik, ini di antara kisah-kisah beliau. Ini banyak sebetulnya faedah-faedah yang tidak bisa kita kupas di sini. Ada sedikit penjelasan beliau di halaman ini. Baik. Yaitu peringatan Imam Nawawi terhadap bid'ah, ya. Di antaranya hadis pamannya, man zarani wa zara Abi Ibrahim fi sanatin wahidah dhamintu lahu alahu ala Allah jannah. Ini hadis ditanya kepada Imam Nawawi, barang siapa menziarahi bapakku Ibrahim pada tahun yang sama, aku jamin untuknya surga. Ini hadis palsu kata Imam Nawawi. Kemudian ini wali qala, beliau menyebutkan bahwa hadis ini batilun maudhu'un kata Imam Nawawi, ya. Kemudian juga beliau ditanya tentang, ya, baik. Juga apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, kata beliau, ditanya tentang membaca surah Al-An'am di rakaat terakhir dari salat tarawih pada malam, ya, Lailatul Sabi'ah min syahr Ramadan, malam ke-7 di bulan Ramadan. Ini suatu bid'ah yang dibiasakan oleh orang, ya, di sebagian saat itu di zaman beliau tentunya, mungkin itu membaca rakaat terakhir dari salat tarawih malam ke-7 Ramadan itu membaca surah Al-An'am. Nah, kemudian fal hadza tsabitun fi sahih am la? Ya, diyakini bahwa surah Al-An'am turun sekaligus pada malam ke-7 Ramadan tersebut. Apakah ini benar atau tidak? Nah, maka Imam Nawawi menjelaskan hadzal fi'l madzkur laisa sunnatan. Perbuatan ini bukanlah sunnah, bal wa bid'atun makruhatun. Ya, pada bid'ah yang dibenci. Ya, wali karahati asbab. Beliau menyebutkan di mana bermacam-macam bid'ah, kesalahan perbuatan tersebut. Kemudian juga dibaca usulan mengenai Al-Qur'an allati raqabatu jahala 'ala al-janais bi Dimash, yaitu bacaan Al-Qur'an sering dibacakan orang ketika adanya mayat yang mau dikuburkan ketika meninggal, dibaca dengan dijanyikan, ya, bitantid dengan merdu begitu, ya, wa taghanni dengan irama-irama, kemudian memanjangkan huruf-huruf yang berlebihan, ya, panjangnya. Kemudian ditanya tentang itu, ya, hal huwa madhum amla, apakah ini dicela atau bukan? Maka Imam Nawawi menyebutkan hadza munkarun zahirun, ini cara adalah sangat mungkar sekali yang jelas, wa madhmun fahish, yang sangat dicela, wa huwa haram bi ijma' ulama, dan haram menurut keisepakatan para ulama. Ini membaca Al-Qur'an dengan berlebihan, suara naik-naik turukan berlebihan harakatnya, wa naqal ijma' fihi al-Mawardi, kata beliau Imam Mawardi menyebutkan ijma' tentang keharamannya, dan selain, dan tidak seorang para ulama, ya, menyebutkan tentang keharaman tersebut. Dan seorang pemimpin walil amri, maksudnya penguasa pemerintah, ya, hendaklah mencegah mereka, wa ta'zirihim, dan melarang mereka, sudah menyuruh mereka bertobat. Wajib inkaru ala kulli mukallafin tamakkana min inkari, wajib terhadap orang yang melihatnya, orang yang mukallaf, orang berakal, orang yang sudah diberi perintah untuk ilang agama, bila melihat harus dicegah, kata Imam Nawawi. Kemudian di kitab Azkar juga menyebutkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang membaca Al-Quran di atas, untuk kan banyak, ya, di kebiasaan ada orang meninggal lalu dibacakan Al-Quran. Ya, ini juga ada di sebagian daerah di kita nih. Ya, maka Imam Nawawi menyebutkan di sini apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, kata beliau, mayful jahalatu minal qira'ah, yaitu membacakan Al-Quran untuk jenazah, ya, di Damaskus dan lainnya. Ini di Damaskus, ya. Tapi budaya-budaya ini juga ada sebagian daerah. dengan membaca irama-irama kesedihan berlebih-lebihan, wakhrajul kalam an maudhi'in, melebihkan keluarnya suatu ungkapan dari tempat yang benar, faharamu ijma'ul ulama. Inilah haram menurut kesepakatan ulama. Dan juga Imam Nawawi ya mengharamkan tentang ijtima' li ta'ziyah, berkumpul-kumpul untuk melakukan ta'ziyah. Ini ya beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' dan Wal-Adhkar, beliau menyebutkan wa ma julus li ta'ziyah, adapun duduk di rumah orang untuk berta'ziyah ya, karena Syafi'i ya, dan mana Imam Syafi'i wal musannif ai Imam Syirazi dalam kitab Majmu' saya menyebutkan wasir ashab dan para ulama-ulama lain dari kalangan Syafi'i ala qarahati, tentang dicelanya. Ini maksudnya seperti perbuatan-perbuatan yang masih dilakukan kenduri setelah kematian gitu ya. Wa naqala Syekh Abu Hamid fi ta'liq, dia beliau menyebutkan Abu Amir Al-Sami menukil pendapat ini dalam ta'liqnya, wa akharu an nas Syafi'i dan ulama lain dalam yaitu pendapat Imam Syafi'i. Ini ada di dalam kitab Al-Um jilid pertama halaman 248. Yani qalu yani julus laha, yaitu duduk ya di rumah orang-orang yang untuk bertaziah, ya ayyastami ahlul mayit fi baitin fa yaqsuduhum man arada ta'ziyah, lalu berkumpulnya para kerabat-kerabat orang meninggal itu untuk lalu ditemui oleh orang-orang untuk ditakziah. Qala qalu bal yanbaghi ayan sarifu fi hawaijihim, seharusnya mereka harus sibuk melakukan pekerjaan mereka yang biasanya. Faman sadafahum azab, kalau ketemu ya diberikan takziah. Wala farqa bainar rijali wan nisa fi karati julus laha, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam dicelanya, tidak disukainya duduk untuk takziah tersebut. Ini. Dan juga ditanya tentang salat ragaib yang pernah kita bahas dalam kitab Abi Syamah. Ya, di awal di malam pertama dari bulan Rajab ya. Awal latin jum'ah bulan Rajab, apakah ini sunnah atau bid'ah? Maka Imam Nawawi menyebut hiya bid'atun qabihah, adalah bid'ah yang sangat keji. Munkaratun asyadul ingkar, sangat mungkar sekali. Ya, mustamilat al munkarat, mengandung banyak kemungkaran-kemungkaran. Inilah berapa cuplikan-cuplikan yang dapat kita sebutkan dari fatwa Imam Nawawi tentang berapa kebiasaan-kebiasaan yang menjadi diskusi-diskusi selalu ya di antara masyarakat. Semoga apa yang kita sampaikan dapat mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu membatasi kita, kita kembali kepada Al-Akh yang mandu kita dari studio Cilengsi. Nah, baik, alhamdulillah syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, Faidah Fedazira Islam, dan telah kita simak bersama biografi dari ulama besar kita yaitu ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan, dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung pula, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543. Nah, sambil menunggu untuk di layanan telepon, ada pertanyaan dari Ramadan yang berada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, benarkah bahwa Al-Imam An-Nawawi lahir di kota Bukhara sama dengan Imam Bukhari? Nah, mungkin tadi tidak menyimak ya penjelasan di awal. Nah, bagaimana penjelasannya? Tadi kita sudah jelaskan bahwa beliau lahir di Damaskus, yaitu suatu daerah di Julan, dan nama desanya adalah Nawa. Jadi bukan di Bukhara. Baik. Nah, silakan kami berikan kesempatan selanjutnya di layanan telepon di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan, halo. Ya, belum ada yang terkoneksi, kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat atau di layanan WhatsApp. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar syarah Sahih Muslim yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi jika selesai itu merupakan syarah terbaik yang pernah ada dari kitab Sahih Muslim? Mohon penjelasannya. Taib, syarah Sahih Muslim ada berapa ulama yang mensyarah? Ada Al-Mufhim ya, karangan Abu Abdullah ya, Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, kemudian juga karangan Qadhi Iyad ya, ya, Al-Imam kalau enggak salah, lupa saya judulnya. Kemudian juga Imam Nawawi, cuman syarah Imam Nawawi ini mengambil faedah dari banyak syarah-syarah sebelumnya, maka tentu dia menjadi agak lebih banyak membawa faedah itu. Maka sepanjang ini syarah Sahih Muslim yang fenomenal itu memang syarah Imam Nawawi. Ya, memang syarahnya Imam Nawawi karena syarahnya juga lebih luas, ya, panjang daripada yang mensyarah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana Al-Imam An-Nawawi bisa dinisbatkan kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Mohon penjelasannya. Dikagumi para ulama sejak dulu ya syarahnya Imam An-Nawawi untuk Sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana Al-Imam An-Nawawi dinisbatkan kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Mohon penjelasannya. Ya, karena beliau di dalam sejarah penuntut ilmu beliau, tadi kita lihat guru-guru beliau itu banyak sekali dari ulama-ulama Syafi'i ya, dan kitab-kitab yang beliau awal menuntut ilmunya yang beliau hafal dari ya, juga kitab-kitab ulama Syafi'i ya. Ya, usul fikih yang beliau pelajari kita lihat juga kitab-kitab ulama Syafi'i ya. Kemudian beliau dalam tulisan-tulisan beliau juga banyak menukil pendapat ulama-ulama Syafi'i ya. Maka dinisbahkan beliau kepada mazhab Syafi'i tersebut dan beliau tidak fanatik dalam bermadhab. Nah, ini juga suatu hal yang, dan ini yang sebetulnya model para ulama kita dalam menistinbatul ahkam, memakai kaidah-kaidah usul fikih ya, dalam perbedaan-perbedaan yang di perbedaan istihadatnya ya, itu yang mereka lebih banyak memakai kaidah usul fikihnya Syafi'iyah umpamanya, maka akan banyak nanti fatwa dan pendapat-pendapatnya mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah dan juga nukilan-nukilannya. Maka di sini para ulama menisbahkan beliau melihat dari guru yang beliau tempat belajar, kitab-kitab yang beliau pelajari, kemudian juga dari sisi tulisan-tulisan beliau, yani maka beliau dikatakan bermazhab Syafi'i oleh para ulama-ulama. Memang beliau lebih banyak menukil pendapatnya para ulama Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan satu kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kami tunggu di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, ada banyak pendapat yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah itu banyak yang berbeda gitu ya. Nah, sebagai orang awam seperti saya ini, mana yang harus diikuti? Itu aja Ustaz. Terima kasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu klaim-klaim orang banyak sekali ya. Sampai mengatakan ini banyak perbedaan. Di mana dia tahu? Coba tunjukkan berapa perbedaan antara Imam Syafi'i Imam Tumia dalam sisi apanya? Ya, dari dalam bentuk apa? Kalau perbedaan-perbedaan dalam hal-hal masalah furu'iyah itu hal yang bukan hanya antara Imam Nawawi dengan Imam Tumia saja. Cuman orang ini kenapa yang harus Imam Tumia yang dikejar selalu oleh dia? Karena Imam Ibnu Taimiyah ini adalah pembongkar berbagai penyimpangan akidah yang ada dalam berbagai kelompok-kelompok Islam. Sehingga dikejar oleh dia supaya orang tidak percaya atau tidak mau menerima pendapat penjelasan beliau. Dan pendapat Ibnu Taimiyah, apapun yang antum baca buku Ibnu Taimiyah, tidak pernah tidak menyatakan dalil sama sekali dan pendapat sahabat. Dan itu model beliau dalam berpendapat biasanya. Dan selama kita membaca kitab-kitab beliau ya, tidaklah beliau menyatakan suatu pendapat kecuali itu ada dalil Al-Quran Sunnah dan pendapat para sahabat, para ulama-ulama. Nah, wajar saja antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah ya Dan sebetulnya antara Imam Nawawi dan Taimiyah ini, ya, Imam Nawawi itu wafat kan tadi 676, ya. Jadi Ibnu Taimiyah lahir 661. Dan adapun perbedaan itu yang hal yang wajar para ulama dari dulu, bahkan hanya bukan antara Imam Nawawi dengan pendapat ulama-ulama Syafi'i lain juga banyak hal yang berbeda gitu. Jadi itu perbedaan dalam ijtihadat, ya, sesuai dengan dalil yang mereka baca, ya, penjelasan yang sampai kepada mereka, pemahaman yang mereka simpulkan dari sebuah dalil, itu biasa selama perbedaan-perbedaan itu memang perbedaan ijtihadat yang tidak ada dalil yang qat'i gitu. Dan Ibnu Taimiyah juga demikian, juga banyak mengoreksi pendapat Hambali, karena memang antara Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali sedangkan Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i. Tetapi di antara mereka kenapa banyak sekali pendapat yang juga sama gitu. Maka ada orang mengklaim banyak pendapat perbedaan-perbedaan. Kalau jangankan antara Imam Nawawi dengan Ibnu Taimiyah, antara Imam Syafi'i saja dengan pendapat beliau waktu di Baghdad dengan pendapat beliau di Mesir aja ada qadim dan qaul jadid. Jadi yang dipersoalan perdebatan dengan sisi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu jangankan antara orang dengan orang lain, dengan pribadi sendiri kadang orang sendiri juga berbeda pendapat dari masa yang lalu dengan yang akan datang, karena dia selalu belajar, ya, mengembangkan ilmunya, ya, dan seterusnya. Tentu informasi-informasi itu mempengaruhi berbagai ijtihadat, penjelasan-penjelasan berlalu. Itu biasa dari orang-orang dalam yang belajar selalu, yang perlu mengembangkan ilmunya, para ulama yang selalu mengembangkan ilmu, jelas demikian. Imam Ahmad saja, kalau dilihat fatwa beliau, itu dalam satu masalah ada bisa tiga. Kenapa? Karena beliau berfatwa berdasarkan sesuai dengan pendapat para sahabat. Maka para ulama menyebutkan, selama ada pendapat sahabat, Imam Ahmad pasti ada pendapat di dalam itu. Jadi beliau tidak mensaklakan suatu masalah itu dalam satu pendapat saja. Nah, ini di antara ulama-ulama dalam menjelaskan masalah. Ya. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya kita, perbedaan para ulama itu, ya, untuk kita jadikan ladang penelitian, ladang pengkajian, disitulah letaknya kita sebagai talabul ilmi, ya, berusaha memahami dengan baik, bukan diadu domba antara ulama. Para ulama tidak pernah melakukan hal itu, ya. Sekarang ada semacam manhaj orang mengadu domba para ulama, mengadu pendapat ini, mengadu-ngadu. Justru dari dulu pendapat ulama itu, ya, baik pendapat ulama muhadis yang memfasirin, selalu mencari titik temu. Oh, ini yang dimaksud seperti ini, ulama ini maksudnya begini. Sebetulnya tidak berbeda pendapat mereka. Nah, itu banyak sekali kita temukan ketika ulama-ulama yang belajar itu dengan ilmu, bukan tujuannya yaitu menjatuhkan salah seorang ulama lalu fanatik kepada yang lainnya. Tidak demikian. Itu bukan sikap sebagai orang yang berilmu, orang mencari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawabannya, mudah-mudahan jadi pencerahan bagi kita semua. Dan waktu yang telah ada sudah mencukupi di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, dan mungkin ikhtitam untuk disampaikan kepada para pemerhati rojak sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih para pemirsa pendengar semua, semoga apa yang telah kita bincangkan, kita bicarakan, apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Semoga Allah SWT juga memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita untuk selalu mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberkahi waktu kita, umur kita, dan segala nikmat Allah berikan kepada kita. Demikian, terima kasih atas segala kehadiran perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.